Opo sahku nganti kowe ninggalke aku tanpa sebab alasan dadi karepmu tekane ngati medhot ketaline asmara opo pancen wes ono priyo liyo loro ati atiku loro tansah saya keronto-ronto rasa iki tetep jroning dada kowe wes beda tumetese ilahku nganti kaya terto sekara nalikane kowe lunga ninggalke aku nalongso ati saya keronto-ronto kowe wes citra sumpah setiamu opo salahku nanti kowe ninggalke aku tanpa sebab alasan dadi karepmu tekane ngati medhot ketaline asmara opo pancen wis ana priyo liyo loro ati atiku loro tansah saya keronto-ronto rasa iki tetep jroning dada kowe wis beda tumetese ilahku nganti kaya terto sekara nalikane kowe lunga ninggalke aku nelongso kundangso ati saya kerontong-rontong kowe wes citra dadi sumpah setiamu tumetese ilahku nganti kaya terto sekara nalikane kowe lunga ninggalke aku nelongso kundalongso ati saya kerontong-rontong kowe wes beda dadi sumpah setiamu.